Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin binnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Dan saya minta maaf atas keterlambatannya, mungkin satu hari akan lebih banyak keterlambatannya karena hari Kamis pada zuhur ada rapat sampai asar, sholat asar di pondok, lepas dari rumah setengah empat kurang lima, sehingga di sini kemungkinan telah tergantung perjalanan. Bagi yang hadir tepat waktu, anda akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Bagi yang terlambat, dia banyak, tapi tidak kurang dikit. Sehingga tidak ada kecewa seandainya saya terlambat. Itu dia, ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan masuk pada bab yang ke-15, alamatu ahlil bid'ah, tanda-tanda ahlul bid'ah. Setelah kita masuk sampai pada yang terakhir, nomor yang berapa? Ya. 200, kemarin 200 pas. Kita masuk pada 201. Sudah ini kayaknya loh. Ya tidak mau kita ulas kembali. Allah Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Ali Imran ayat yang ke-106, yawma tabyadu wujuhun, di hari di mana wajah berseri-seri. Yawma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun, di hari kiamat nanti wajah-wajah ada yang berwarna putih cerah, bersih, bersinar. Pada suatu tujuh, dan di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang menghitam kelam. Fa'amal ladina suaddat wujuhum, adapun orang-orang yang wajahnya menghitam, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kafir setelah kalian tadinya beriman? Fadukul adab bima kuntum takfurun, maka rasakan siksaan dengan sebab perbuatan yang kalian lakukan. Tafsir ayat ini tentang siapakah yang akan menghitam wajahnya kelak nanti dia mengkiam. Allah Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hina taswadu wujuh, أهل البدع والضلالة والفرقات يعني يوم القيامة. Berkata Abdullah bin Abbas, hina tasud wujuh, tatkala wajah-wajah menghitam, yaitu wajah-wajahnya ahlul bid'ah wal-dhalal, dan orang-orang yang sesat, wal-furqah, dan orang-orang yang menyimpang dari jalannya Rasul alaihissalatu wassalam, yang yaumul qiyamah, yang terjadinya itu di hari kiamat. Ayat ini menyebutkan tentang wajah yang memutih, yang bersinar cerah, adalah wajahnya ahlu sunnah, yaitu orang-orang yang mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga termasuk dari mereka. Dan hari dan wajah yang menghitam di hari itu adalah wajahnya ahlul bid'ah, orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi nanti di yaumul qiyamah. Orang akan paham si fulan ahlu sunnah ketika wajahnya bersinar cerah, adapun si fulan ahlu na'a ahlu bid'ah, dikarenakan diketahui di hari itu wajahnya menghitam. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, taswaddu wujuh ahli bid'ah. Berkata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menghitam wajah adalah wajah-wajahnya ahli bid'ah, wajah-wajahnya ahli bid'ah. Hadirin hadirat, untuk perhatikan di sini, dari sekian banyak madharat, kerugian dan madharat yang ditimbulkan oleh bid'ah, di samping ditolak amalannya, ia pun berdosa lebih besar daripada perzinahan, pencurian, pembunuhan, karena dia adalah ahli bid'ah di atas dari dosa-dosa besar. Di samping itu, bagi muslim, madharatnya adalah kelak nanti di yaumul qiyamah wajahnya menghitam, pengaruh dari dosa kebid'ahan yang dia lakukan, sehingga tidak bisa ditutup-tutupi lagi, akan ketahuan dia adalah ahli bid'ah. Beda hanya ketika masih di dunia, mereka masih bisa menutup-nutupi, bahkan masih bisa merekrut orang, menipu manusia, mengatakan kami adalah ahlus sunnah padahal al-bid'ah, kami mengajarkan al-haq padahal mengajarkan kebatilan. Ketika di dunia mereka masih bisa menipu umat, sehingga umat terbawa oleh kebid'ahannya mereka. Namun besok nanti di yaumul qiyamah, kebid'ahan itu akan berpengaruh pada rupa-rupa mereka, wajah-wajah mereka hitam, dan akan diketahui mereka serta-merta adalah orang-orang yang dolal, yang sesat. Ketika di dunia mereka masih bisa berargumentasi, masih bisa berhujjah, masih bisa mereka-reka permasalahan, memutarbalikkan fakta, yang sunnah malah dibenci, yang bid'ah malah dicinta, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah oleh mereka. Hadirin hadirat, lanjutkan. Qala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, علامه اهل البدع الوقيعه في اهل الاثر, tanda-tanda ahlul bid'ah adalah mencela ulama ahlul athar. Kalau kau mendapati seseorang pada ucapannya terdapat celaan kepada ulama ahli sunnah, maka ketahuilah dia adalah ahli bid'ah, karena terdapat padanya tanda kebencian kepada ulama ahli sunnah, dan itu tak lain menunjukkan kebid'ahannya. Misal mamani disebut tentang Syekh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali, salah seorang ulama di zaman kita ini, beliau masih hidup alhamdulillah, yang gigih membela sunnah dan membantah yang bid'ah. Orang beliau seorang alim yang terkenal dalam buku-bukunya, dalam ceramah-ceramahnya, dalam jurus pelajaran-pelajarannya. Bahkan dikenal kiprahnya beliau di zaman Syekh Bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin. Ketika beliau ditanya tentang siapa Syekh Rabi', maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, jangan kau tanya kepadaku tentang siapa Syekh Rabi', tetapi hendaknya kau tanya kepada Syekh Rabi', siapa itu Ibn Utsaimin, apakah saya ahli sunnah atau tidak, tanyakan kepada Syekh Rabi'. Ini pujian bahwasanya keilmuan beliau dan dakwah beliau diketahui para ulama-ulama al-kibar di zaman. Ternyata ada orang yang membenci beliau, tak lain karena gigihnya beliau membela sunnah dan membantah bid'ah. Ini sebab, maka orang tersebut diketahui serta merta sebagai ahlul bid'ah. Atau orang yang mencela ulama zaman dulu, Syekh Muslim Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim, dicela oleh mereka, maka ketahuilah yang mencelanya itu adalah ahlul bid'ah, dan ternyata betul dia adalah seorang sufi yang begitu serius, yang begitu serius. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di negeri kita ini semakin hari semakin parah syubhat-syubhat al-bid'ah. Kalau zaman dulu murid-murid mereka, santri-santri mereka yang belajar ke luar negeri belum pada pulang, sekarang mereka pada pulang ke Indonesia. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maroko, ada yang dari Hadramaut. Ini adalah pusat-pusatnya pemahaman sufi yang ada di sana. Maka mereka datang ke Indonesia seakan-akan dia seorang yang alim, mengenal tentang al-haq. Orang dibikin terkagum-kagum dengan bahasa Arabnya, tetapi hakikat jadi membenci Syekh Bin Baz, membenci Syekh Al-Albani, mengkritik para ulama-ulama ahli sunnah. Maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli bid'ah. Cukup dengan sati kita menghukumi fulan ahli bid'ah. Apa tidak boleh mengkritik ulama? Bukankah ulama itu manusia biasa? Jawabannya adalah boleh, tetapi dengan adab. Seorang itu bisa jadi salah, disebutkan dalam bahasa para ulama dengan zillatul alim, ketergelinciran seorang yang alim. Aturan syar'inya adalah ditolak pendapat yang menyimpang tanpa direndahkan seorang yang alim tersebut, tetap dihormati, dimuliakan, dikarenakan dia seorang yang dikenal gigih membela sunnah. Ini berkaitan dengan yang mereka yang sudah pada meninggal dunia. Ulama yang masih hidup ketika jatuh pada kesalahan, para ulama yang lain yang memiliki wewenang menasihati, menegur, mengingatkan. Ketika diterangkan dan rujuk, walhamdulillah, kalau salah dan terus menerus di atas kesalahannya, maka para ulama pula yang menghukumi kita mengikuti fatwa ulama tentang fulan wa fulan, si A telah menyimpang, si B telah salah dalam pemahamannya, si C telah jatuh pada hawa nafsu, itu semuanya mereka. Kita mendapatkan kejelasan keterangan dari seorang yang alim. Tetapi hukum asalnya ketika ada seorang yang alim ahlu sunnah salah, ada aturan di sana kaum muslimin, tidak kita cerca dia dengan menghancurkan nama baik. Tidak. Lebih lagi ketika ditegur dan rujuk kepada al-haq, kembali kepada yang benar, maka at-ta'i min dzalika man la dzamba lahu, orang yang telah bertobat dari sebuah dosa dihukumi seperti dia tidak pernah berbuat dosa. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mereka-mereka ini mengkritik ulama al-sunnah dengan mencelanya, mencibirnya, menjelek-jelekannya, dan yang lainnya. Maka itu sebagai tanda bahwa dia adalah ahlul bid'ah. Jangan kita dengarkan ucapannya, jangan kita hadiri kajiannya, dan yakini bahwa dia adalah seorang yang telah menyimpang. Qala Ahmad bin Sinan al-Qattan rahimahullahu ta'ala, laysa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahli al-hadis. Berkata Imam Ahmad bin Sinan al-Qattan, laysa fid dunya, tidak ada di dunia ini mubtadi'un, seorang ahli bid'ah pun, illa kecuali ia pasti membenci ulama ahlul hadis. Ini hal yang pasti, dikarenakan sunnah dengan bid'ah itu tidak akan mungkin bisa bersatu. Anna sunnah wal bid'ah la tajtami'an abadan. Anda bisa lihat keterangan yang panjang lebar dari Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Ibhathul Qari, Ta'liqat ala Syarh Sunnah al-Barbahari, bahwasanya sunnah dan bid'ah itu tidak akan mungkin bisa bersatu. Sunnah itu ajaran Allah Azza wa Jalla melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah itu bikinan manusia. Sunnah itu adalah amalan yang diterima asalkan dia ikhlas karena Allah dalam mengamalkan dan sesuai dengan bimbingan yang ada, diterima. Adapun bid'ah ini menjadi sebab tertolaknya amalan, walaupun dia ikhlas dalam melakukannya, tertolak. Sehingga tidak akan mungkin bersatu antara sunnah dengan bid'ah. Ahlu sunnah karena keimanannya mengikuti sunnah dan keimanannya untuk berhati-hati dari bahaya bid'ah, maka mereka pun menjauh dari bid'ah. Itu keimanan. Mengikuti sunnah, kita meyakini itu wajib. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Wajib mengikuti sunnah Nabi dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Hukumnya wajib. Kita tidak bebas dalam beragama. Tidak ada istilah bebas berpendapat. Tidak. Beberapa orang mengatakan biar saja, manusia kan bebas berpendapat, bebas untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Tidak. Hal itu urusan duniawi, silakan. Itu toh tetap aja aturannya ada. Naik motor, naik mobil, seharusnya kalau di negeri kita lewat kiri, kamu naik ke, oh itu urusan duniawi, ya sama saya, mobil-mobil saya kok, ya mau nabrak truk dan sebagainya. Kamu semaunya jalan, ada aturannya, apalagi agama. Bukan milikmu agama ini, ya manusia, tetapi agama ini milik Allah. Kita hanya sekedar memeluknya saja, yakni mengikuti. Tidak ada kalimat bebas berpendapat, bebas untuk melakukan apa yang kita inginkan, bebas melakukan, enggak, tidak ada kalimat itu. Kita meyakini wajib mengikuti sunnah. Dan haram hukumnya mengikuti yang bid'ah. Karena Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dari perkara-perkara baru dalam urusan agama. Jauhi itu, jangan kamu lakukan, itu hukumnya haram. Maka ahli sunnah tidak akan mau bersama dengan ahli bid'ah. Tidak akan mungkin bisa bersama. Kalau ada seorang yang mengaku sebagai ahli sunnah, namun dia bersama ahli bid'ah, maka dia kadzdzab, pendusta. Sesungguhnya dia bukan ahli sunnah. Karena konsekuensinya orang yang mengikuti sunnah Nabi, dia harus meninggalkan segala sesuatu yang di luar dari sunnah Nabi. Allah perintahkan itu. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah olehmu apa yang Allah turunkan kepada kalian, yakni wahyu, nas Al-Qur'an wa sunnah. Ikuti itu. Perintah menunjukkan wajib. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti min dunihi, yang lainnya. Awliya'a, sebagai panutan bagi kalian, jangan. Bid'ah itu termasuk ini. Kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti yang bid'ah. Kita iman dengan itu. Karena itu ahli sunnah tidak akan mungkin mau bersatu dengan ahli bid'ah. Karena sunnah tidak akan bisa disatukan dengan bid'ah. Kalau ada ahli sunnah yang dekat-dekat dengan ahli bid'ah, ya ahli sunnah yang telah tercampuri dengan hawa nafsu. Dan dengan hawa nafsu itu dia keluar dari ahli sunnah. Karena ahli sunnah itu meyakini wajibnya mengikuti sunnah semata dan dilarangnya mengikuti al-bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau ada al-bid'ah, mereka menyebarkan bid'ah, mendakwakan bid'ah, menyerukan kebid'ahan, dipastikan pasti benci kepada ahli sunnah. Karena ahli sunnah tidak akan diam dari menjelaskan kebid'ahan, kebatilan yang mereka. Sebagai perwujudan larangan mengikuti mereka, perintah menjauhi mereka adalah perintah dengan menerangkan kesesatannya mereka. Sehingga lebih apa benci sekali dengan ahli sunnah. Nah, tapi ada loh ahli bid'ah yang dekat-dekat ahli sunnah. Ya, karena ahli sunnah yang kamu maksudkan itu adalah sudah tercampuri dengan ahli bid'ah juga, sehingga bisa bersatu antara mereka karena kepentingan-kepentingan. Selama kalau mereka betul-betul ahli sunnah, maka tidak akan mau dengan ahli bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau urusan perdagangan, urusan duniawiyah, sekadarnya saja. Urusan bermasyarakat, sekadarnya saja. Hal yang tidak melanggar hukum syar'i. Tetapi kalau sudah antara ibadah sunnah dengan ibadah bid'ah, maka kita berlepas diri dari. Karena kita hadapi orang yang awam, yang jahil, kalau kita terangkan secara ilmiah, dia tidak akan memahaminya, ya kita terangkan. Kami tidak melakukan hal itu, Pak. Karena kami meyakini amalan itu bukan amalan Nabi. Selesai. Jangan kemudian kita terhanyutkan kepada perbuatan-perbuatan itu. Kita ulangi kembali ucapan Imam Ahmad bin Sina Fatan. Tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun, kecuali dia membenci, kecuali dia pasti membenci ulama ahli hadis. Fa tad'a ar-rajulu, apabila ada seseorang yang melakukan kebid'ahan, nasihat akan tercabut halawatul hadis min qalbihi, rasa manisnya hadis dari hatinya. Ahlul bid'ah wa muslimin, mereka tidak mengharuskan diri mereka untuk di atas dalil. Mereka tidak mengharuskan setiap beramal mana dalilnya? Enggak. Bahkan mereka membenci orang yang selalu menanyakan dalil. Itu mereka. Ketika ditanya mana dalilnya, oh dalil-dalilan teman, keminter kowe. Takoni dalilnya malah kesu-kesu. Mana dalilnya kalau ini adalah sesuai dengan syariat? Enggak perlu dalil-dalilan. Kita tidak ikut dalil. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh guru-guru kami. Kami yakin mereka benar. Taklid saja yang mereka gembar-gemborkan. Kenapa? Karena kalau dituntut mendatangkan dalil, mereka tidak akan mampu. Karena amalan yang mereka lakukan, amalan-amalan yang bid'ah, yang munculnya dari diri mereka sendiri. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan amalan itu. Dicari di mana-mana, ya tidak akan bisa. Paling mereka mendatangkan hadis umum, hadis tentang keutamaan zikir, hadis umum. Tetapi yang menerangkan zikir dengan modelmu, antara azan dengan qomat, ada zikir tertentu yang mereka baca keras-keras, yang seperti itu ada tidak? Atau acara tertentu yang mereka baca sekian kali di waktu tertentu, pada kejadian tertentu, mana dalilnya? Ya umum saja hadisnya, tetapi tentang amalan yang mereka lakukan dari sisi tata caranya, bilangannya, ketentuan berjamaahnya dan dipimpin, ini mereka tidak mendatangkan dalil, karena itu adalah amalan bikinan mereka. Karena itu mereka sangat benci sekali kepada orang-orang yang selalu menuntut dalil. Nah, ahli sunnah salafiyin, mereka terdidik harus berhujjah pada setiap ucapan dan perbuatan. Babu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab tentang keharusan berilmu sebelum berbicara dan beramal. Artinya engkau berilmu terlebih dahulu, baru engkau berbuat, baru engkau berucap, baru engkau beramal, agar sesuai dengan ilmu itu. Sehingga ketika mereka ditanya mana dalilnya kamu melakukan ini, dalilnya adalah ini. Saya pernah mendengarkan ini dibahas dengan dalil dalam kitab ini. Itu ahlu sunnah. Sebagaimana disebutkan Syekh Al-Albani dalam salah satu ceramah beliau, ahlu sunnah itu memiliki manhaj, metode dalam beragama. Yastadilluna awalan thumma ya'taqiduna thaniyan. Ahlu sunnah itu berdalil terlebih dahulu, yakni mencari dalil, mencari ilmu nas dan as-sunnah, nas Al-Qur'an dan as-sunnah, baru kemudian meyakini, baru kemudian mengamalkan. Sehingga semua yang mereka yakini, semua yang mereka amalkan, itu ada dalilnya. Karena tidak ada hawa nafsu, campur tangan hawa nafsu itu tidak ada. Murni mengikuti dalil. Adapun kalau ahli bid'ah mereka itu memiliki metode atau manhaj, ya'taqiduna awalan thumma yastadilluna thaniyan. Mereka adalah orang-orang yang membuat sebuah keyakinan terlebih dahulu, membuat sebuah amalan terlebih dahulu, baru mereka cari-cari dalil yang sekiranya nyerempet-nyerempetlah, walaupun orang banget iman dan supaya bisa diseret-seret kepada apa yang mereka maukan. ini mereka yang telah miskin. Rahimani wa rahimahumullah jami'an. Keteteran mereka ketika ditanya tentang dalil, dia bisa mengatakan hujjah. Maka serampangan mana pun bisa dipakai. Wal'iyadu billah. Hadirin yang mengajar, itulah perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Sehingga ahlu bid'ah itu dicabut dari hati dia kecintaan kepada sunnah. Yang mereka cintai adalah bid'ah-bid'ah mereka dan tokoh-tokoh mereka. Dulu ketika era masa kita kecil, ahlu bid'ah itu hanya berkutip pada tokoh-tokoh mereka yang ada di negeri kita, orang-orang sepuh mereka yang ada di negeri kita. Tetapi sekarang ini mereka pun menyebut nama-nama ulama mereka yang ada di Mekah. Ada di antara mereka memiliki ulama. Tokoh mereka yang paling besar adalah di sana. Nah, kemudian juga tokoh mereka di Maroko, di Mesir, di berbagai macam daerah. Guru mereka di Hadramaut sudah mulai berdatangan ke negeri kita, sehingga seakan-akan mereka juga memiliki syekh yang mampu dengan berbahasa, padahal mereka adalah sesat dan menyesatkan. Kalau belum tahu mereka berbicara apa, sungguh mereka sesat dan menyesatkan. Tapi lawan orang kita gumunan, pintar banget bahasa Arab, ilmunya mancung banget, lawong karena yang mancung pak, fresh lawong Indonesia, lawong Cina fresh, bahasa Arabnya bagus banget, lawong karena, sehingga disyekhkan dan diulamakan, mereka hendak mengikat kaum muslimin di negeri kita dengan ulama-ulama mereka yang sufi hadis, walhamdulillah. Sehingga semakin ke depannya semakin sulit, semakin berat orang menghadapi ahlul bid'ah. Maka butuh kita sungguh-sungguh untuk mendidik putra-putri kita, mendidik mereka dengan baik, karena mereka akan menghadapi era zaman yang lebih sulit bagi mereka daripada era kita sekarang. Hadirin kaum muslimin jami'an, yang berikutnya qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullahu taala, man khalafa haula yani ahli alhadis fa'lam annahu mubtadi'un. Tanda yang berikutnya adalah dia mengatakan barang siapa yang menyisihi mereka yani alhadis, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya orang itu adalah ahli bid'ah. Ulama al-hadith, ulama al-sunnah, terkenal mereka kiprahnya, dakwahnya, buku-bukunya, terkenal. Sampai hari ini pun dikenal orang-orangnya. Bisa dibuktikan secara ilmiah, karya tulis ataupun ceramah-ceramah diri. Nah ternyata ada orang yang menyelisih mereka. Menyelisih mereka. Kenapa diselisih mereka ini? Dikarenakan dia adalah ahli bid'ah, sehingga tidak cocok dengan ulama ahli sunnah. Itu alasannya. Kita cocok dengan Syekh Al-Bani, kita cocok dengan Syekh Ibn Baz, karena kita ahli sunnah. Adapun orang-orang sufi mencela habis-habisan Syekh Ibn Baz, mencela habis-habisan Syekh Al-Bani dan yang lainnya, dikarenakan memang mereka ahli bid'ah. Ya wajar baik, memang seperti itu adanya. Kalau kita mendengar mereka mencela ulama ahli sunnah, jangan heran. Masa ulama dicela, ya tidak heran. Kemudian memang bukan ahli sunnah yang dipuji-puji olehnya, ya ulama ahli bid'ah. Wal'iyadu billah. Qala Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni وعلامات آل البدع وعلامات البدع على آلها بادية ظاهرة. Tanda-tanda ahlul bid'ah itu sangat nyata dan jelas. Sangat nyata dan jelas. Wa adhar ayatihim wa alamatihim, dan tanda yang paling jelas, tanda yang paling nampak adalah syiddatu ma'adatihim, kerasnya permusuhan mereka. Dihamal di akhbari Nabi, dalam memusuhi orang-orang yang membawa sunnah-sunnah Nabi, membawa berita-beritanya Nabi. Wahtiqaruhum lahum, mereka merendahkan ulama-ulama yang membawa sunnah Nabi, wasifatihim bihim, dan mereka pun merendahkannya dan melecehkannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, benci atau murka atau marah itu letaknya di mana Bapak? Di hati. Sebagaimana mencintai, memuliakan, menghormati, itu letak awalnya adalah dalam hati. Adapun anggota badan ini tabaan lahu, mengikuti saja. Saya berikan contoh. Kita walhamdulillah Allah jadikan sebagai ahli sunnah yang komitmen dengan mengikuti sunnah Nabi dengan para pemahaman para sahabat, dan menjauhi sejauh-jauhnya segala bentuk kesesatan dan kebid'ahan, dan itu menjadi prinsip hidup kita. Karena kita prinsipnya seperti itu, maka yang ada dalam hati kita, cinta kita, penghormatan kita, pemuliaannya kita kepada para ulama-ulama yang membawa sunnah, kepada para da'i-da'i, para ustaz-ustaz yang gigih menerangkan sunnah Nabi, kita mencintainya, memuliakannya, menghormatinya, menyenanginya. Kenapa? Karena diawali dengan hati kita cinta kepada sunnah. Berbeda dengan ahli bid'ah, ahli bid'ah tidak akan mencintai dan menghormati ulama ahli sunnah, tidak akan. Kenapa? Karena hatinya itu cinta kepada bid'ah, cocok dengan bid'ah, gemar dengan bid'ah, dengan pikir-pikir yang bid'ah, dengan salawat-salawat yang bid'ah itu senang banget, gandrung. Berarti gandrung? Ngefans sekali dengan mereka itu. Nah, kecintaan kepada bid'ah itu membawa kecintaan kepada para tokoh-tokoh ahli bid'ah yang mengajarkan kebid'ahan-kebid'ahan. Cocok dengan mereka, maka memuliakannya, menghormatinya, karena cocok, sama-sama sebagai ahli bid'ah. Bisa dipahami sampai sini, kaum sini? Sampai di antara mereka pun mencintangan perkara wajib. Ketika tidak mau mencintangan, maka mau dikatakan berdosa atau durhaka. Kalau saking cintanya, walaupun masa COVID, tetap aja cintangan, nanti tiba-tiba mati kena COVID. Waliyadzubillah. Bahkan mereka berebut sisa air minumnya, bahkan mereka berebut sisa rokoknya. Merokok dari setengah dibuang, rebutan karena saking mencintai guru-guru mereka karena cocoknya dengan bid'ah itu. Sampai sedemikian parahnya, bahkan mereka pun berdoa kepada tokoh-tokoh mereka. Maka kaum muslimin, beliau di Al-Imam Abu Utsman Sabuni hendak menerangkan kepada kita tanda al-bid'ah yang paling nampak adalah mereka membenci ulama al-hadis. Itu yang paling nampak. Bisa dipahami hadirin? Qala Ibnu Sufyan rahimahullahu taala, berkata Ayyub As-Sufyani, la a'lam al-yawm ahadan min al-ahwa yukhasim illa bil-mutashabih. Tanda yang berikutnya, tanda al-bid'ah yang berikutnya disebutkan oleh Imam Ayyub As-Sufyani, kata beliau, aku tidak mengetahui hari ini adanya seorang ahli ahwa yang bisa membantah kecuali pasti dengan mutasyabih, kerancuan-kerancuan, syubhat-syubhat. Kita dapati apa yang beliau ucapkan ini, ahli bid'ah membantah ahli sunnah itu tidak ada ilmunya sama sekali. Dalam bab apa? Dalam bab Asma sifat namanya. Dalam bab apa? Dalam bab tawasul. Dalam bab syafaat. Mereka tidak bisa membantah i'tiqad ahli sunnah. Dikarenakan mereka apa? Di atas bid'ah, tidak berpijak pada ilmu. Tidak ada tuntutan yang benar, tidak ada tuntunan yang benar yang mereka pakai. Karena itu mereka ketika tampil membantah ahli sunnah itu dengan syubhat, dengan syubhat. Misal dalam perkara semua sifat tentang yadullah, tangan Allah, ahli sunnah meyakini Allah memiliki tangan. Hampa menyerupakan dengan tangannya manusia. Mereka mengatakan ahli sunnah adalah musyabihah. Musyabihah itu artinya apa? Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena ahli sunnah ini kita menetapkan Allah punya tangan. Yang benar kita meyakini Allah punya tangan tanpa menyerupakan dengan tangan manusia, dengan hujjah dalil laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah mendengar lagi melihat. Artinya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Penglihatan Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran manusia. Demikian pula dengan semua nama dan sifatnya. Kita meyakini Allah memiliki tangan tanpa kita menyerupakan dengan tangan manusia. Tetapi mereka menuduh ahli sunnah adalah orang yang menyerupakan. Dan orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia sesat. Dengan membawakan ayat tadi di atas, cuma penggal. Penggalannya di mana? Laisa kamitslihi syai'. Itu saja. Berarti di situ mereka tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Itu ayat Al-Quran surah Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Salafiyin menetapkan Allah punya tangan. Berarti mereka jatuh pada penyerupaan Allah dengan makhluk. Berarti melanggar ayat ini. Mereka siapa yang menentang dakwah Salafiyah ini? Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah menolak Allah punya tangan. Asy'ariyah menolak penambahan sifat Allah kecuali hanya 20 saja. Yang lainnya mereka ingkari. Mereka tolak dengan alasan kalau ditetapkan bagi Allah wajah, tangan, qadamain, ya, telapak kaki, mata, maka berarti ia menyerupakan dengan makhluk. Haram hukum. Laisakan bil syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali. Gak boleh diyakini Allah punya tangan. Gak boleh diyakini Allah punya wajah. Itu bukan tangan, itu bukan wajah. Tangan itu yang disebutkan kepada Allah, disebutkan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah, keduanya terbuka. Ini bukan tangan, tetapi ini adalah nikmat, kata mereka. Bismillahirrahmanirrahim, kata Syekh, Allah memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Itu bukan tangan, kata mereka. Mereka menolak nama dan sifat Allah dengan alasan tidak boleh menyerupakan dengan makhluk. Ini batin. Yang benar ditetapkan sesuai dengan apa yang Allah beritahukan kepada kita. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ, dan kekal wajah Rabbmu. Maka tetapkanlah wajah bagi Allah Azza wa Jalla tanpa menyerupakan dengan manusia, dengan wajah-wajah manusia. Sangat mudah sekali. Tidak selalu satu kata berarti menunjukkan hakikatnya sama. Tidak. Kita punya wajah, hewan punya wajah, tetapi berbeda antara wajah kita dengan hewan. Tangan, kalimat tangan, kita punya tangan. Hewan juga ada yang punya tangan, tapi tidak sama tangan kita dengan tangan hewan. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Tapi mereka membantah. Tidaklah al-bid'ah membantah kecuali pasti dengan syubhat. Kecuali pasti dengan apa? Syubhat. Misalnya yang kemarin saya sebutkan adalah tentang maulid. Mereka membawakan dalil ketika Nabi ditanya tentang puasa di hari Senin. Rasulullah mengatakan dzalikal yaumul ladzi fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Hadis ini kaum muslimin hanya berbicara beliau melakukan puasa di hari Senin, bukan hanya Senin saja, Senin dan Kamis. Tidaklah Nabi mencontohkan kalian peringati kelahiranku pada setiap tahun di Rabiul Awal tanggal 12 atau sekian-sekian. Kalian lakukan acara begini-begini dalam mengenang kelahiranku. Kalian lakukan ini dan itu. Tidak ada kalimat itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul tidak pernah mengadakan pada setiap tahun peringatan kelahiran beliau. Demikian pula para khulafa rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Demikian pula para sahabat setelahnya. Tidak pula para tabi'in memiliki sebuah i'tiqad diperintahkan yang melakukan peringatan akan kelahiran beliau. Tetapi mereka ingin memaksakan bahwa itu amalan yang syar'i, amalan yang diperbolehkan, bahkan itu adalah ibadah besar. Contohnya apa? Hadis tadi disebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Dibawakan hari ini kemana-mana supaya membenarkan perbuatan mereka yang dilakukan pada setiap tahun. Maka hadirin yang dimuliakan, tidak ada dalam agama Islam yang dilakukan berulang kali setiap tahun. Id itu bahasa Arab. Adi Idan, sesuatu yang terulang dalam tahunan, kecuali Idul Adha dan Idul Fitri. Hari raya kita itu, adapun Jumat, hari raya dilakukan pada setiap pekan sekali, di hari mana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di hari Jum'at dengan melakukan salat Jum'at. Ada pun hari raya diulangi setiap tahunnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ada sebuah acara yang dilakukan tahunan seperti yang mereka lakukan, memperingati kelahiran Nabi Alaihi Wasallam, maka butuh dengan adanya dalil khusus tentang hal itu mereka tidak dapat. Tetapi mereka memaksakan terlebih dahulu, oh itu adalah sesuatu yang syar'i. Mereka berusaha mencari-cari dalil, berusaha mencari-cari dalil. Nah, hadirin yang dimuliakan, na'udzubillah min dzalik, kunna na'udzubillah min dzalik. Syubhat tok ada ini. Mereka membawakan syubhat yang kedua berkaitan dengan Asyura, tanggal 10 di bulan Muharram disyariatkan untuk kita berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hal itu, dia mendapati di kota Madinah orang-orang Yahudi juga ikut berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram Asyura. Ketika ditanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram, orang-orang Yahudi mengatakan, dzalik dzakal yaum nadza Allah Musa min Fir'aun. Mereka menjawab, itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa, kami lebih berhak untuk memuliakan Musa alaihissalatu wassalam. Maka beliau berpuasa di bulan Asyura, tanggal 10 di bulan Haram. Nah, bulan yang Muharram Asyura tanggal 10. Namun karena orang-orang Yahudi juga berpuasa dan mengagungkan hari itu, maka Rasulullah mengatakan, la inda faitu ilal qadim, kalau aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, langsung menegasi, aku akan berpuasa pula pada tanggal yang kesembilannya, dalam rangka membedakan diri dengan orang-orang Yahudi, sehingga puasa Asyura adalah puasa tanggal 9 dan tanggal 10, atau 10 dengan 11, atau 9, 10, 11 juga boleh. Hadirin mulakan, mereka gunakan dari ini untuk Musa saja diperingati. Kata mereka, ini peringatan puasa Asyura itu dalam rangka peringatan hari di mana Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Mana yang lebih berhak yang diperingati, Musa atau kelahiran Nabi kita? Pertamanya bukan bicara kelahiran. Mana yang lebih hebat, Musa atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau itu pertanyaannya, jelas jawabannya tidak ragu, Nabi Muhammad SAW lebih mulia daripada Musa. Hah? Musa saja diperingati per tahun. Puasa Asyura dalam rangka memuliakan Musa. Di hari itu Allah selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Maka memperingati kelahiran Nabi kita adalah sesuatu yang lebih mulia lagi daripada memperingati selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Ini semua syubhatnya kaum muslimin. Ini semuanya syubhat. Tuk, katuk, matuk. Kertas, Pak. Nek kayak dia, berarti kayak dia. Oh, berarti kesimpulannya kayak dia. Ngokar, pek, gawek. Udelu, basi, minggo. Kalau memang memperingati kelahiran Nabi itu adalah sesuatu yang syar'i, akan tertulis dalam Al-Quran. Kalau tidak dalam Al-Quran, akan tertulis dalam hadis Nabi. Kalau tidak ada, maka seorang sahabat akan mencontohkan, kami dulu memperingati begini, begini, begini, begini pada setiap tahun. Ternyata itu tidak ada. Nas Al-Quran tidak ada, nas As-Sunnah tidak ada. Satu sahabat pun yang hidup sejaman dengan Nabi pun tidak ada. Ini yang hak. Tetapi mereka untuk membantah dan memaksakan ini sesuatu yang syar'i. Mereka membantah taknya dengan apa? Dengan hal-hal yang syubhat. Ucapan beliau sangat tepat sekali. Al-Imam Ayyub Sufyan, nulam syarat tabi'in, beliau mengatakan, la alamu liyawma yahadan, aku tidak mengetahui seorang pun dari al-bid'ah yang membantah al-sunnah kecuali pasti dengan kerancuan-kerancuan. syubhat-syubhat. Bisa difahami hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih teramat banyak. Dan kami ingatkan untuk ambil jaman membuka web-web mereka, website mereka, atau channel-channel mereka, atau YouTube-YouTube-nya mereka. Jangan. Bahkan bingung dalam menghadapi. Asyik sebenarnya Zemin yang pernah mendengar itu, bukan mendengar, membuka. Asyik Muhammad ibn Salih Zemin, rahimahullah ta'ala, ulama kita, yang kita cintai, yang kita muliakan, dikenal kepada jawab beliau, karangan-karangan beliau, menerangkan satu bab, dipotong, tak berada di situ, dimunculkan bantahnya dari ulama mereka, orang Mesir. Dia membantah Syekh Al-Uthaymin dengan berbagai macam syubhat-syubhat. Dalam keadaan alhamdulillah, Allah telah berikan ilmu kepada kita memahami betul ini yang benar Syekh Al-Uthaymin. Adapun bantahnya syubhat tok, nah ini yang benar sama sekali. Yaitu ketika Rasul mengatakan inna abi wa baka sinar. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, aina abi, di mana bapakku? Qala abuka fil nar, bapakmu di neraka. Menangis kemudian laki-laki ini. Rasul ketika itu masih mengatakan inna abi wa abaka fil nar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu final. Lafaz yang sangat jelas, kata-kata yang sangat jelas, tidak bisa dipalingkan kepada makna lain. Rasul mengabarkan tentang bapak beliau final. Ucapan beliau ini dan cabang beliau itu dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Maka Syekh Al-Uthaymin mengatakan wajib kita meyakini sesuai dengan lafaz Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka tidak terima dengan ucapan Nabi ini. Mereka menafsirkan itu bukan bapak Nabi Abdullah. Tak mungkin Nabi keturunan dari orang yang musyrik kata mereka. Yang dimaukan oleh Rasul Abu Finar, bapak Finar itu adalah pamannya Abu Lahab. Karena bahasa Abi itu bisa maknanya paman. Ini kan yang undang pamannya. Pak, pak orang pak. Undangnya pak ini. Pak berginah kan. Undangnya bapak, ada lutu bapaknya. Pintur teman. Ini bahasa Jawa pak, sama-sama undang pak. Ini kan lutu bapaknya. Mereka tidak mengalihkan hadis ini dari lafaz yang hakiki kepada makna yang syubhat dengan berbagai macam argumentasi ini. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Sudah bermunculan di genggaman tangan kita ulama-ulama al-bid'ah dari bangsa Arab yang mereka adalah para sufi Syiah bermunculan itu. Maka berhati-hatilah, jangan sok melihat yang seperti itu. Bok kena syubhat, rancu nanti berubah. Nah, walhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita bacakan nomor ke-209. InsyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.